Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع الوحي. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, wa kana al-wahyu الذي يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواع. Dan bahwasanya wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermacam-macam bentuk. Ahaduha, yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang hak. Setiap beliau mimpi, maka pagi harinya beliau lihat apa yang dimimpikannya persis seperti falakus subuh, seperti cahaya subuh. Royal anbiya wahyun, berarti mimpi-mimpi para nabi wahyu. Sehingga ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya Ismail, inni ara fil manami anni adbahu, fandur madha tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Anaknya Ismail alaihi salam tahu kalau mimpi para nabi adalah wahyu, sehingga dia berkata, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah mina sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini anak yang saleh. Bapaknya bertanya pada anaknya bahwa aku bermimpi menyembelih engkau, anaknya langsung paham kalau itu wahyu. Maka kerjakanlah wahyu itu. Dan aku harus taat, aku harus terima karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, makana al-malak yulqihi fi ru'ihi. Bentuk kedua adalah malaikat melemparkannya langsung ke dalam hatinya. Ru'ihi wa qalbihi wa jananihi wa apa lagi? Nama al-qalbu itu banyak muradifnya. Ada berapa puluh muradif. Di antaranya ru' ini atau ru'. Ay qalbihi, malaikat langsung memasukkannya ke dalam hatinya. Min ghairi an yarahu, tanpa nabi melihat sosok malaikat tadi, langsung masuk ke dalam hatinya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruhul qudusi, yani malaikat Jibril, nafatha fi raw'i, meniupkan ke dalam hatiku. annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Sesungguhnya Jibril meniupkan ke dalam hatiku bahwa tidak akan satu sosok manusia mati hingga sempurna catatan rizkinya dan hingga lengkap catatan umurnya. Jadi kalau belum lengkap catatan umurnya, belum selesai catatan rizkinya, ya enggak akan mati. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersikap baiklah dalam meminta kepadanya. Wala yahmilannakum istiqta'ar rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Maka janganlah membawa kalian lambatnya rizki yang datang, jangan membawa kalian untuk mencarinya dari yang haram. Ada dua di dunia ini, ada yang halal, ada yang haram. Fa ajmilu fi talab, bersikap baiklah dalam mencari, dalam meminta, artinya tetaplah dalam yang halal dan tetaplah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah usahanya pada yang dihalalkan. Janganlah engkau karena lambatnya rezeki yang datang kemudian melakukan yang haram atau mencari dengan cara yang haram. Ada dua macam. Sebagaimana yang halal tadi juga dua. Mencari yang halal dan mencari memintanya kepada Allah saja, tidak minta pada yang lain. Yang haram juga begitu. Jangan mencari yang haram dan jangan meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun misalnya, datang ke orang pintar, melakukan sesajen, syirik-syirik segala macam. Jangan. Jangan memakan yang haram, jangan berusaha dengan cara yang haram. Barakallahu fiikum. Ini wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kedua. Apa bentuk kedua tadi? Naam, langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Inna ruhul qudusi nafasa fi rawi. Sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan ke hatiku bahwasanya sosok-sosok jiwa enggak akan mati sampai rezekinya sempurna, enggak akan mati sampai ajalnya selesai. Sehingga jangan khawatir, rezeki pasti akan datang sesuai dengan yang tercatat. Pasti akan datang sesuai dengan apa yang sudah Allah tuliskan. Janganlah lambatnya rezeki yang datang menyebabkan engkau mencarinya dari yang haram atau bima'siyatillah, jangan mencarinya dengan kemaksiatan. Fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah enggak akan bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepada-Nya. Itu bentuk kedua, dibisikkan langsung ke dalam hati. Ats-tsalits, bentuk ketiga, annal malak yatamatsal lahu rajulan fayukhatibuhu. Bentuk ketiga, malaikat berbentuk manusia datang mengajak bicara. Wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu sahabah ahyanan. Martabat yang ketiga ini atau bentuk wahyu yang ketiga ini kadang-kadang para sahabat ikut lihat. Kadang-kadang para sahabat ikut lihat. Apa contohnya? Nah, dalam hadis yang panjang tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ja'a rajulun syadidu bayadis thiyab wa syadidu syawadis sa'ar. Saya ulangi. Syadidu sawadi syar, la yura minhu asarus safar, wala na'rifuhu minna ahad, wala ya'rifuhu minna ahad. Perhatikan ucapan para sahabat. Datang seseorang, bajunya putih bersih, berkilau, rambutnya hitam legam, bersih. La yura asarus safar, tidak diketahui bekas safar. Wala ya'rifu minna ahad. Pertama, la yura. Asar safar. Tidak terlihat bekas safar. Berarti orang setempat kan? Kalau tidak ada bekas safar, berarti orang setempat. Tetapi kalau orang setempat, harusnya ada yang kenal. Di sini dikatakan la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada yang mengenalinya dari kami seorang pun. Kalau enggak ada yang kenal, berarti orang asing. Dari luar kota. Tetapi kalau dari luar kota, harusnya ada asar safar. Ini yang membingungkan. Yang membingungkan para sahabat. Tidak ada tampak kalau dia bekas safar. Bajunya putih bersih, rambutnya berkilau. Hitam legam. Barakallahu fiikum. Tuba lirajulin. Allah akan berikan tuba bagi seseorang yang menggang anana farasihi as'atha. Ra'suhu mughabbaratan qadamahu. Semoga diberikan tuba pada seseorang yang memegang kendali kudanya dalam keadaan kusut rambutnya, berdebu kakinya. Ini orang safar seperti itu. Tetapi ini tidak. Tidak ada tampak asabul safar. Tetapi kalau dia bukan orang musafir, harusnya ada yang kenal. Ini tamunya siapa ini? Enggak ada yang kenal? Enggak ada. La ya'rifuhu minna ahad. Mengapa? Karena memang itu malaikat. Setelah selesai hadis, Nabi berkata, "Taukah engkau ya Umar, siapa dia?" Allahu wa rasuluhu alam. "Hada Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Jadi bertanya kepada Nabi, tapi untuk mengajarkan. Makanya setiap bertanya dijawab oleh Nabi, dia berkata sadaqta. Fa akhbirni anil iman. Nabi mengkhabarkan tentang iman. Maka orang tadi berkata, engkau benar. Fa akhbirni anil ihsan. Maka kata para sahabat, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran. Ini orang nanya, tapi ketika dijawab, engkau benar. Membenarkan, engkau benar. Engkau benar, engkau benar. Siapa orang ini? Mencurigakan sekali. Kecurigaan pertama, la yura atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Enggak ada bekas safar, tapi enggak ada yang kenal dia. Kecurigaan kedua, setiap bertanya, dijawab, dia berkata, engkau benar. Seakan-akan lebih tahu. Seakan-akan lebih tahu, engkau benar, engkau benar. Maka kemudian Nabi pun menjelaskan, hadza Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Yang keempat, bentuk wahyu yang keempat. Anahu kana ya'tihi mithl salsalatil jaras wa huwa ashaddu 'alayhi. Bentuk wahyu yang keempat, suara yang menggelegar seperti gemerincing rantai yang dijatuhkan di atas batu. Ini pendekatan saja, tentunya tidak akan sama. Tetapi pendekatan saja, seperti gemerincingnya rantai yang dijatuhkan ke atas batu yang sangat keras. Wa huwa ashaddu 'alaihi. Dan ini yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang-kadang beliau sampai berkeringat, sampai tertunduk, berat sekali mendengarkan suara yang gemerincing seperti itu. Fayaltabisu bihi al-malak hatta inna jabinahu layatafassad araqan fil yawmi syadidil bard. Hingga jidat beliau berkeringat di hari yang sangat dingin. Orang-orang semua terheran-heran. Di hari yang sangat dingin, beliau berkeringat. Saking beratnya wahyu dalam bentuk yang keempat ini. Wa hatta inna rahilatahu latabruk bihi ilal ardi. Hingga unta yang ditungganginya merasa berat memikul Rasulullah SAW yang sedang mendengarkan wahyu, yang sedang menerima wahyu, terduduk untanya. Saking beratnya apa yang ada di punggungnya. Waja'a marratan wa faqithuhu ala fakhidhi Zaid ibn Thabit. Pernah datang wahyu yang seperti itu dalam keadaan kaki Rasulullah SAW pahanya berada di atas pahanya Zaid. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Kadat turadda, hampir-hampir patah kakinya. Ini kaki Rasulullah berat sekali ketika menerima wahyu tadi. Hampir kadat turad, hampir-hampir tulangnya retak ketika tertindih kaki Nabi dan Nabi sedang menerima wahyu. Demikian kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Yang kelima, bentuk wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tihil malak fi suratin atau fi surati allati khalaqa 'alaiha. Yang kelima, malaikat datang bukan dalam bentuk manusia tetapi benar-benar dalam bentuknya yang asli. Fayuhi ilaihi ma syaa Allah. Maka malaikat tadi Jibril memberikan wahyu kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini jarang terjadi. Hanya dua kali saja dalam hidupnya. Wa hadza waqa'a marrataini. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala fi surah An-Najm. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm. Tsumma ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi melihatnya kembali yang kedua kalinya, yakni melihat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Dari setiap sayap dia berjatuhan seperti mutiara-mutiara dan permata berkilauan. Satu sayapnya memenuhi ufuk dari ujung ke ujung ufuk. Fa'auha ila 'abdihi ma'auha. Kemudian diwahyukan kepada Nabi wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, ma awhahu Allahu lahu fawqa as-samawati lailatal mi'raj. Yaitu apa yang Allah wahyukan kepadanya di langit yang ketujuh ketika malam mi'raj, min fardhi salati wa ghairiha, dari kewajiban salat dan lain-lainnya, langsung dipanggil menghadap Allah sampai ke langit yang tertinggi. Sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian dia kembali melihat Jibril, dan saat itu diwahyukan kepadanya wahyu. Sedangkan yang lainnya, tidak harus Nabi naik ke langit. Tetapi sekali Nabi dipanggil oleh Allah, bahkan bukan dipanggil, diangkat oleh Allah, mi'raj ke langit, dan kemudian diwahyukan dengan wahyu khusus, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, awal ma auha ilaihi rabbuh, awal pertama Rabbnya memberikan wahyu, an yaqra'a bismi rabbih, untuk membaca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbnya yang menciptakan. Wadzalika awwal nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu awal kenabian beliau. Fa amarahu an yaqra fi nafsihi wa lam ya'murhu, awalnya disuruh untuk membaca untuk dirinya tetapi belum disuruh untuk menyampaikan, bit tabligh, belum disuruh menyampaikan. Maka nubbi'a bi iqra, saya ulangi, nubbi'a bi iqra maknanya dijadikan nabi dengan iqra. Tsumma anzalallahu alaihi, kemudian diturunkan yang berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum, Fa'andir. Kum, bangunlah. Andir berilah peringatan. Fanabba'ahu bi'iqra' wa arsalahu bilmuddathir. Maka beliau dijadikan nabi dengan iqra' dan dijadikan rasul dengan muddathir. Thuma amarahu an yundira ashiratahul aqrabin. Kemudian Allah perintahkan untuk memperingatkan kerabat-kerabatnya yang dekat. Wa andara qaumahu, dan memperingatkan kaumnya. Dan andara man haulahum minal Arab, dan memperingatkan orang di sekitarnya dari kalangan Arab. Thumma andara al-Arab qatibatan, kemudian disuruh untuk memperingatkan seluruh orang-orang Arab. Thumma andara al-alamin, dan kemudian untuk seluruh alam ajam yang non-Arab dan Arab seluruhnya. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.